نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kembali bisa melanjutkan kajian rutin di waktu ba'da subuh. Dan insyaAllah kita akan membahas dari kitab Manhajus Salikin. Kitab Manhajus Salikin adalah kitab fikih yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan beliau adalah gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita akan mengambil beberapa bagian di beberapa bagian bab di buku ini, sehingga nanti barangkali tidak sesuai dengan urutan yang ada di kitab. Sehingga kita ambil satu potong bab, kemudian nanti kita ambil di bab yang lain, meskipun bisa jadi tidak berurutan. Untuk sesi yang pertama, yang akan kita ambil dari kitab Manhajus Salikin adalah Babul Waqfi, bab tentang wakaf. Kita akan membaca terlebih dahulu penjelasan dari beliau. Selanjutnya nanti kita akan berikan beberapa tambahan catatan untuk memperjelas dari tema yang akan kita bahas. Sebelumnya, salah satu di antara kelebihan dari kitab Manhajus Salikin, kitab ini disajikan dengan penjelasan yang sangat ringkas, sehingga penulis hanya menyampaikan satu baris, sehingga tidak dijelaskan adanya khilaf di sana, tidak disebutkan adanya khilaf, tidak disebutkan adanya apa misalnya perbedaan pendapat antar madhab. Namun beliau hanya menyebutkan keterangan per baris, sehingga memudahkan bagi talibul ilmi, bagi orang yang belajar, untuk bisa menghafalkannya dengan baik. Dan setiap satu baris itu ada nomornya. Misalnya bab tentang wakaf, kemudian boleh sebutkan bab tentang wakaf, keterangan 1, keterangan 2, keterangan 3, dan begitu seterusnya. Kemudian beliau juga menyebutkan dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Sementara untuk aqwalul ulama, perkataan ulama, beliau tidak sebutkan. Kita akan baca babul waqfi, bab tentang wakaf. Keterangan yang pertama, wahuwa tahbisul asli wa tasbilul manafi. Wakaf adalah tahbisul asli, mempertahankan objek pokok, wa tasbilul manafi, dan mentasbil manfaat. Apa yang dimaksud dengan mentasbil? Mentasbil artinya menjadikan fi sabilillah. Sehingga yang dimaksud tasbilul manfaat, maknanya adalah manfaatnya dijadikan fi sabilillah, untuk umum, semua masyarakat berhak untuk menikmatinya dalam rangka untuk kemaslahatan kaum muslimin. Wa huwa afdalul qurabi wa anfa'uha idza kana ala jihati birrin wa salima minadh dhulmi. Dan wakaf termasuk di antara afdalul qurab, ibadah yang sangat afdal dan yang paling banyak memberikan manfaat. Idza kana ala jihati birrin, apabila wakaf itu dilakukan ala jihati birrin, dalam rangka untuk kegiatan sosial. Wa salima minadh dhulmi, dan tidak ada unsur kedzaliman. Yang dimaksud tidak ada unsur kedzaliman adalah tidak sampai melanggar hak orang lain. Karena kadang ada orang yang dia sebenarnya masih punya tanggungan, masih punya utang, lalu dia punya lahan, kemudian dia wakafkan lahan itu, padahal dia punya tanggung jawab untuk melunasi utang. Padahal dia nggak punya duit. Harta yang memungkinkan untuk dia jadikan sebagai pelunasan utangnya adalah lahan tersebut. Tapi dia wakafkan lahan itu. Yang kayak gini berarti wakaf, namun mengandung unsur kedzaliman. Termasuk juga misalnya ada orang yang wakaf, sementara dalam kondisi anak keturunannya atau keluarganya membutuhkan. Sehingga saat dia wakaf, Dia lepaskan rumahnya, dia lepaskan hartanya, sementara ahli warisnya membutuhkan. Dan itu berarti wakaf yang di sana bisa jadi ada unsur kezaliman. Karena itu beliau katakan di sini, wakaf bisa menjadi ibadah yang sangat bernilai, banyak memberikan manfaat jika untuk kegiatan sosial, dan bersih dari setiap unsur kezaliman. Li hadithin, nah kemudian beliau sebutkan dalilnya. Dan pernyataan saya ini berdasarkan sebuah dalil, li hadithin berdasarkan sebuah dalil, idza matal insan, berdasarkan sebuah hadis, apabila seorang hamba itu mati. Idza matal insan. Idza matal abdu. Apabila seorang hamba itu mati. In qata amaluhu illa min thalathin. Maka seluruh amalnya akan terputus. Kecuali tiga amal. Apa saja tiga amal itu? Sadaqatin jariyah. Pertama adalah sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah awwaladin salihin yada'ulah. Anak saleh yang mendoakannya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Apa yang dimaksud dengan sedekatun jariyah, sedekah jariyah? Beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama Syafi'iyah seperti An-Nawawi, Ar-Rafi'i dan para ulama yang lainnya. Mereka menyebutkan makna dari sedekatun jariyah, sedekah jariyah adalah wakaf. Karena secara bahasa, sadaqatun jariyah artinya adalah sedekah, jariyah artinya mengalir. Sadaqatun jariyah berarti sedekah yang pahalanya terus mengalir. Sehingga ketika pahalanya terus mengalir, berarti dia bertahan. Dalam arti, tidak habis ketika digunakan. Dan objek yang ketika disedekahkan, dia bertahan, tidak habis ketika digunakan, maka objek itu adalah objek wakaf. Sehingga para ulama memahami, maka makna sedekatun jariyah adalah wakaf, karena objek yang digunakan untuk sedekah adalah objek yang tidak habis pakai. Ketika dia digunakan, maka dia bisa bertahan dan tidak kemudian hilang, tapi manfaatnya bisa terus diambil. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan Imam Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa ilmu yang bermanfaat di sini bisa mencakup manfaat agama maupun manfaat dunia. Bisa mencakup manfaat akhirat, yaitu ilmu agama, atau manfaat dunia, misalnya ilmu yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh orang untuk mencari kerja. Awwaladin salihin yada'ulah, atau anak saleh yang mendoakannya. Kenapa Nabi SAW menyebutkan anak soleh? Bukankah anak yang tidak soleh, anak yang tukang maksiat juga kadang mendoakan orang tua? Betul. Anak yang tidak soleh juga kadang mendoakan orang tua. Namun anak soleh ketika berdoa dia lebih bersemangat, dia lebih serius, dia lebih sering, intensitasnya lebih banyak untuk mendoakan orang tuanya dibandingkan anak yang tidak soleh. Sehingga awwaladin salihin yada'ulah, sifat soleh di sini adalah untuk menjelaskan keseriusan yang dilakukan oleh sang anak ketika mendoakan kedua orang tuanya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ada satu catatan tentang hadis ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa tiga jenis pahala yang terus mengalir yang dimiliki oleh seorang hamba ketika dia meninggal dunia, semuanya dimiliki oleh seorang ulama yang mendakwahkan ilmunya. Yang pertama, sedekah jariyah. Dan bagian dari sedekah jariyah adalah sedekah ilmu. Sehingga kita mengajarkan kepada orang lain, itu sama dengan kita bersedekah kepada orang lain. Makanya kita tidak boleh pelit ilmu. Kita sampaikan apa yang kita tahu, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Jelas ini. Ilmu agama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah awwaladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Dan termasuk di antara anak soleh adalah anak karena hubungan agama. yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-bunuwah ad-diniyah, anak karena hubungan agama. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, ana bimanzilatil abilakum u'allimukum dinakum. Aku itu seperti bapak kalian, karena aku mengajarkan agama kepada kalian. Sehingga para murid adalah anak bagi gurunya. Dan doa murid kepada guru termasuk bagian dari doa seorang anak kepada orang tuanya. Karena itulah seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau pernah mengatakan bahwa aku tidak pernah melupakan dalam kegiatan sholatku untuk berdoa, memohon ampun kepada tiga orang. Untuk diriku sendiri, untuk kedua orang tuaku, dan untuk Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Sehingga beliau memohon ampun kepada Allah Ta'ala untuk dirinya. Allahumma gfirli atau Rabbi gfirli. Wali walidayya. Ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Wali Syafi'i. Dan untuk Imam Syafi'i. Dan itu beliau rutinkan dalam setiap salat yang beliau kerjakan. Rabbi gfirli wali walidayya wali Syafi'i. Rabbi gfirli wali walidayya wali Syafi'i. Ya Allah ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan ampunilah Imam Syafi'i. Anda, kalau misalnya merasa sangat berhutang budi dengan Ustadz Fulan, dengan Ustadz A, dengan Ustadz B. Karena sebab dakwah Ustadz ini, saya bisa mengenal berbagai macam ilmu agama. Karena sebab dakwah yang disampaikan oleh Ustadz Fulan, saya bisa mengetahui banyak hal yang dulunya saya tidak ketahui. Bahkan di antara kita ada yang hijrah. Berhijrah setelah kita mendengarkan dakwah dari sang ustaz. Maka jangan lupa mendoakan sang ustaz. Kalau kita tidak bisa memberikan apapun kepada mereka, saya enggak bisa ngasih sesuatu yang berharga. Maka jangan lupakan untuk memberikan yang paling berharga bagi seorang mukmin, yaitu lisan doanya. Karena itulah silahul mukmin, itulah senjatanya mukmin. Sehingga dia bisa gunakan untuk kebaikan. Dia bisa anugerahkan hadiah kepada orang yang berjasa baginya, untuk kedua orang tuanya, untuk para gurunya, atau teman-temannya yang memberikan jasa kepadanya. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan baginya. Baik. Kemudian jamaah dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penjelasan yang beliau sampaikan, maka kita bisa mendapatkan kesimpulan, orang ketika ingin mengabadikan amalnya, di antara yang bisa dia lakukan adalah berusaha untuk kemudian memiliki amal yang usianya lebih panjang dibandingkan dirinya. Memiliki amal yang usianya lebih panjang dibandingkan dirinya. Itulah sedekah jariah. Sehingga amal itu bertahan. Karya itu bertahan. Dan harapannya karya itu usianya lebih panjang dibandingkan usia orang yang beramal. Masya Allah, di saat itulah kita bisa mendapatkan pahala sekalipun kita sudah meninggal dunia. Di saat kita sudah tidak lagi bisa beramal, kita sudah dimakamkan, kita sudah dikuburkan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan aliran pahala. Inilah yang menjadi latar belakang kenapa dulu para sahabat mereka berlomba-lomba untuk melakukan wakaf. Sehingga setiap kali mereka punya kemampuan, pasti mereka wakaf. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau pernah mengatakan, lam yakun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam dhu maqdiratin illa waqafa. Enggak ada satupun di antara sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan kecuali dia wakaf. Sehingga semua sahabat yang punya kemampuannya, karena ada sebagian sahabat yang hidupnya sangat penuh dengan keterbatasan, bahkan sampai meninggal dunia dalam kondisi miskin. Seperti Mus'ab bin Umair, yang ketika meninggal dunia, hanya memiliki satu helai kain. Ketika ditutupkan kepalanya, kakinya kelihatan. Saat ditutupkan kakinya, kepalanya kelihatan. Lalu Nabi SAW perintahkan tutupi kepalanya dengan kainnya untuk dikafani. kakinya dikafani dengan rumput. Radiyallahu anhu arda. Dan ada juga sahabat yang punya banyak harta, sehingga dia bisa banyak berwakaf. Intinya, mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk memiliki amal yang terus permanen abadi, yang pahalanya terus mengalir, sekalipun orangnya sudah meninggal dunia. Dan kita berharap semoga kita punya seperti ini. Punya umur yang kedua, yaitu umur di mana kita bisa mendapatkan pahala meskipun kita sudah meninggal dunia. Jadikan itu sebagai cita-cita besar kita. Sehingga mulai dari sekarang mungkin kita bisa merencanakan. Kira-kira umur yang kedua yang bisa saya upayakan apa? Kalau kita tidak bisa bersaing dengan Imam Nawawi, tidak bisa bersaing dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak bisa bersaing dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan para ulama kibar yang lainnya, tokoh-tokoh Islam, guru-guru di kalangan umat Islam. Tapi minimal jangan sampai kita nggak punya andil sama sekali. Kalau kita mau bersaing dengan Imam Bukhari, mustahil. Imam Bukhari usianya 62 tahun ketika beliau meninggal dunia. Namun Masya Allah, kita bisa lihat berapa lama usia Sahih Bukhari. Jika kita hitung sejak beliau meninggal di tahun 256 Hijriah, berarti usia Imam Bukhari sampai sekarang, atau usia Sahih Bukhari sampai sekarang, sudah lebih dari 1100 tahun. Bahkan 1150, Masya Allah. Penulisnya berusia 62 tahun, tapi karyanya berusia lebih dari 1000 tahun. Termasuk juga para ulama yang lainnya. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita tidak bisa bersaing dengan mereka, minimal jangan sampai kita tidak punya andil. Sehingga ambil bagian meskipun terbatas. Saya bisanya di sini. Baik, Anda ambil di situ. Termasuk di antaranya adalah mengabadikan amal dengan harta yang kita miliki. Pak Ustadz, kalau saya disuruh bersaing dengan para tokoh Islam, ya mustahil. Kita tidak punya kemampuan ilmu agama sehebat mereka. Tayyib. Tapi Anda punya potensi yang lain? Punya. Apa? Saya punya harta. Alhamdulillah. Inilah salah satu di antara peluang yang bisa kita gunakan untuk mengabadikan amal. Ada nggak proyek yang saat ini butuh wakaf? Banyak Pak Ustadz. Masya Allah. Jangan sia-siakan. Mari kita sumbang satu demi satu. Semampu kita. Tapi saya butuh. Ya makanya saya tidak bilang semuanya. Anda bisa ambil sebagian. Misalnya di proyek ini Anda kasih sekian. Di proyek ini Anda kasih sekian. Kemudian jika masih ada sisa, Anda bisa gunakan untuk pribadi Anda. Tayyib. Dan itulah perlombaan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lam yakun min ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dzu maqdiratin illa waqafa. Tidak ada satupun di antara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya kemampuan kecuali dia berwakaf. Baik. Selanjutnya kita akan berikan beberapa catatan dari apa yang tadi kita sampaikan. Kita akan bahas tentang masalah wakaf. Wakaf tadi didefinisikan oleh penulis adalah tahbisul asli wa tasbirul manfaat. Mempertahankan itu bahasa Arabnya tahbis. Tahbis bagian asal. Tasbil bagian manfaat. Asal itu apa, Pak? Objek wakaf. Tahbis artinya tadi mempertahankan. Tasbil apa tasbil? Menjadikannya fi sabilillah. Karena selanjutnya Subhanallah, alhamdulillah. Cek. Tes. Ada. Cek. Cek. Ada. Bismillah, cek. Sudah keluar? Alhamdulillah. Cek. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan tadi definisi yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, bahwa wakaf pengertiannya adalah tahbisul asli, mempertahankan objek asal, wa tasbilul manfa'ah, dan mentasbil manfa'ah. Yang dimaksud tasbil adalah fisabilillah. Nah, karena pengertian wakaf seperti ini, maka seringkali para ulama menyebut istilah wakaf dengan tasbil. Sehingga kalau Bapak Ibu membaca sebuah referensi, lalu di situ menyebutkan kata tasbil, maka makna tasbil itu adalah wakaf. Maksudnya adalah menjadikan fi sabilillah. Menjadikan objek itu fi sabilillah. Baik. Kemudian, sebagaimana yang berlaku dalam muamalah yang lain, bahwa wakaf itu ada rukunnya. Apa saja rukun wakaf? Rukun wakaf adalah adanya subjek. Yang kedua adanya objek. Yang ketiga adalah ada sigot. Ada subjek, ada objek, ada sigot. Subjek berarti pelaku wakaf. Objek atau pihak-pihak yang terlibat dalam wakaf. Objek berarti objek wakaf. Sigot adalah sigot. Pernyataan yang menunjukkan kalau orangnya mau mewakafkan objek tersebut. Baik, sekarang subjek wakaf itu siapa saja? Subjek wakaf, kalau kita perhatikan, di situ ada tiga pihak yang utama. Pertama adalah wakif. Apa itu wakif? Wakif adalah orang yang mewakafkan. Orang yang wakaf. Namanya wakif. Yang kedua adalah mauquf lahu. Mauquf lahu. Siapakah orang yang mauquf lah? Mauquf lah adalah pihak atau orang yang mendapat, orang yang mendapat manfaat, orang yang dapat manfaat dari hasil wakaf, orang yang mendapatkan manfaat dari hasil wakaf. Yang ketiga adalah nadhir wakaf. Baik, siapakah nadhir wakaf? Nadhir wakaf adalah orang yang mengelola wakaf, pengelola wakaf. Sehingga kita bisa lihat di sini, apakah nadhir wakaf itu pemilik wakaf? Jawabannya sama sekali tidak. Sehingga saya ingin memberikan catatan, nadhir wakaf itu hanya pengelola, bukan pemilik. Maka tidak ada istilah bahwa nadhir wakaf itu sudah jadi pemilik objek wakaf. Nggak ada. Nadhir wakaf itu hanya pengelola dan bukan pemilik. Dan kita bisa membedakan antara pengelola dengan pemilik. Kalau saya punya unit usaha, lalu saya tunjuk 10 orang, kamu kelola usaha saya. Maka unit usaha itu milik siapa? Tetap milik saya sebagai pemodal. 10 orang tadi yang saya tunjuk, dia hanya sebagai pengelola dan bukan pemilik. Karena posisi nadhir wakaf hanya sebagai pengelola, maka, dan dia bukan pemilik ya, bukan pemilik. Barangkali tidak kelihatan, saya tambahkan, bukan pemilik. Maka sangat mungkin untuk diganti. Mungkin untuk diganti. Maksudnya gimana, Pak? Ketika diganti, maka dia tidak punya hak untuk mengelola lagi. Sebagaimana dalam satu unit usaha tadi, saya meminta kepada 10 orang, tolong kelola ini. Tolong kelola usaha ini. Berarti 10 orang tadi sebagai pengelola, dia bukan pemilik. Mungkin nggak 10 orang itu saya ganti. Sangat mungkin. Sehingga misalnya saya minta kepada 5 orang yang lain, wahai kamu 10 orang menyingkir dari situ. Ini mau saya gantikan dengan 5 orang yang lain. Berarti di situ digantikan pengelolanya, bukan mencabut hak kepemilikan. Saya ingin garis bawahi bagian ini, karena ada satu kasus ya. Ada orang yang wakaf sebuah lahan. Wakif, ada orang yang wakaf sebuah lahan. Yang lahan itu akan didirikan sebuah masjid. Namun sampai ditunggu bertahun-tahun, ternyata nggak ada respon apapun, dibiarin saja. Sampai akhirnya wakif merasa, wah ini kok nggak ada pengaruh apapun terhadap objek saya. Sehingga dia tidak merasa tidak bisa mendapatkan hasil, manfaat, atau pahala dari wakafnya. Ternyata setelah ditelusuri, ternyata nadhirnya tidak maksimal dalam mengelola lahan itu. Nadhir tidak maksimal. Maka boleh nggak wakif itu menggantikan nadhir yang lain? Jawabannya sangat boleh. Dan itu bukan sama dengan mencabut kepemilikan. Ini kasus real yang terjadi di sekitar ya di sekitar Jawa Tengah ya. Dan mungkin juga sangat mungkin terjadi di daerah yang lain. Ada orang yang wakaf. Kemudian ternyata wakaf itu dikelola oleh salah satu ormas. Namun karena kurang bertanggung jawab, akhirnya lahan itu terbengkelai, tidak bisa dimaksimalkan. Kemudian wakif membuat sebuah yayasan sendiri yang tujuannya bisa mengelola berbagai macam lahan yang dia wakafkan. Akhirnya beliau ingin mengalihkan nadhir itu dari ormas A ke yayasannya. Masya Allah, itu terjadi perdebatan panjang sampai harus ke pimpinan ini dan seterusnya. Nah seperti itu kita berharap tidak terjadi. Karena seharusnya nadhir memahami posisi nadhir hanya pengelola dan bukan pemilik. Ada juga seorang yang wakaf masjid. Kemudian dikelola oleh sebuah ormas. Lalu ternyata masjid itu dimanfaatkan oleh ormas tersebut untuk hal-hal yang nggak baik. ya, misalnya untuk konser musik, ya, pakai apa ya alat musik yang mereka punya, ya, untuk kegiatan-kegiatan yang nggak baik. Nah, ketika wakif menyadari praktik ini nggak cocok dengan saya, yang saya tahu kayak gini itu nggak boleh, apalagi dilakukan di masjid. Akhirnya beliau berniat, saya akan gantikan nadir yang lain. Nah, nadir ini disingkirkan, digantikan nadir yang lain. Wah, itu bisa memicu sengketa berkepanjangan. Dan pada asalnya itu adalah hak wakif untuk menggantikan nadir wakaf ketika dia tidak bisa mengelola objek itu dengan maksimal. Makanya tidak ada larangan apabila seorang wakif menggantikan nadir wakaf itu. Bahkan di negara kita ada aturan bahwa nadir wakaf bisa digantikan atas permintaan dari wakif atau kebijakan yang diberikan oleh badan wakaf. Dan itu satu hal yang bagus, karena berarti objek wakaf itu agar tidak disia-siakan, maka posisi nadir harus dimaksimalkan. Tayyib. Dan kita berharap semoga objek-objek wakaf yang ada di negara kita bisa dimanfaatkan untuk kebaikan, dalam rangka untuk mendukung dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, memberikan manfaat bagi kaum muslimin, bukan sebatas untuk kepentingan kelompok tertentu, bahkan sampai harus kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan seterusnya. Baik. Kemudian kita akan lanjutkan terkait posisi wakif. Terkait posisi wakif. Apa syarat orang itu bisa disebut sebagai wakif yang legal? Di antara syaratnya, dia harus berakal. Dia harus berakal. Kalau dia tidak berakal, maka wakafnya tidak sah. Kenapa? Karena orang yang berakal harus dijaga hartanya, bukan diserahkan untuk orang lain. Kemudian, yang kedua harus mumayyiz, harus tamyiz. Kalau dia belum tamyiz, masih anak kecil, nggak boleh. Apakah harus balig? Apakah harus balig? Wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih mendekati, apakah harus balig? Jawabannya tidak harus. Tidak harus. Sehingga, anak yang sudah tamyiz, dia boleh untuk berwakaf, meskipun dia belum balig. Dan itu berdasarkan sebuah riwayat, bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah menerima wakaf dari seorang gulam. Dan gulam itu berarti mendekati usia balig, ya sekitar usia mungkin 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Untuk lelaki biasanya balignya 15 tahun. Beliau terima wakaf dari seorang gulam, dan beliau gunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Sehingga dari sini, jika ya ada sebuah kotak infak yang itu apa dititipkan di rumah Anda. Misalnya, masjid A menyebarkan kotak infak yang kecil-kecil ya, ke seluruh warga di sekitarnya. Lalu kita memotivasi anak-anak. Ini nanti mau dipakai untuk pembebasan lahan atau untuk pembangunan masjid. Kita motivasi anak kita untuk seperti itu. Akhirnya mereka ikut memasukkan uang sakunya. Di sini ya. Ya, mungkin 5.000, 10.000, dan seterusnya. Bapaknya juga ikut, ya. 2.000, kan. Ya. Ibunya ikut 500 perak, kan. Kalah sama anaknya. Terkumpullah uang sekian ratus ribu di kota ini. Dan itu atas uang yang diserahkan oleh satu keluarga tersebut. Baik yang sudah dewasa, yang sudah balig maupun yang masih anak-anak. Sah nggak sebagai wakaf? Dia sebagai wakif. Dalam hal ini hanya ikut menyumbang senilai yang kecil. Pendapat yang kuat sah, selama dia menyadari bahwasanya itu adalah uang yang dia sudah lepaskan kepemilikannya dari miliknya, sehingga dia serahkan untuk kegiatan sosial. Baik. Dan hal yang sama juga misalnya sekolah. Lalu ada anak Anda yang ingin nyumbang untuk sekolahan tempat dia belajar. Silahkan. Tidak dilarang. Waqif, yang penting berakal, tamyiz, meskipun dia belum baligh, hukumnya sah. Bagaimana Pak kalau sudah meninggal? Kalau sudah meninggal. Apakah bisa wakaf? Jawabannya orang meninggal, sholat nggak bisa. Puasa nggak bisa. Sedekah juga nggak bisa, yang lain juga nggak bisa. Maka bagaimana dia bisa wakaf? Kecuali untuk dua kemungkinan. Orang yang sudah meninggal bisa beramal dengan dua kemungkinan. Pertama, dengan cara wasiat, sehingga saat dia masih hidup, dia pesan. Nanti tolong kalau saya mati, tanah itu dikasihkan ke masjid. Tanah itu dikasihkan ke madrasah, dan seterusnya. Berarti di sini dia berwasiat. Dan ketika dia berwasiat, sah menjadi amal dirinya. Yang kedua adalah untuk amal yang sifatnya harta, maka boleh diberi hadiah, dihadiahi pahala amal. Dan ini berlaku untuk amal dalam masalah harta. Ya, misalnya anak wakaf atas nama orang tuanya yang sudah meninggal. Berarti anak menghadiahkan pahala amal wakaf itu untuk orang yang sudah meninggal. Sah diterima jika bentuknya adalah amal harta. Kalau yang bukan amal harta seperti bacaan Quran, atau zikir, atau apa misalnya, sholat. Apakah bisa pahala ini saya hadiahkan ke orang lain? Dalam madhab Syafi'iyah tidak bisa. Dalam madhab Malikiyah dilarang. Sehingga di dua madhab ini, mereka mengatakan untuk amal yang dia bukan amal maliyah, bukan amal harta, tapi lebih kepada amal amal aktivitas badan, selain puasa, karena puasa ada dalilnya, maka tidak bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Seperti bacaan Al-Quran, saya mau menghadiahkan surat Al-Baqarah kepada tetangga saya yang sudah meninggal. Menurut Syafi'iyah nggak bisa. Loh kenapa kok nggak bisa? Karena masing-masing orang mendapatkan pahala sesuai dengan amal pribadinya, bukan amal orang lain. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Bahwasanya manusia tidak mendapatkan sesuatu kecuali dari hasil usahanya. Sehingga kalau itu kerja orang lain, ya yang bekerja itu yang dapat manfaat, bukan dia. Dan itu yang dijadikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir untuk mengatakan bahwa menghadiahkan amal kepada orang lain menurut madhab Syafi'iyah tidak diterima. Dan hal yang sama juga berlaku dalam madhab Malikiyah. Berbeda dengan madhab Hambali dan madhab Hanafi yang mereka membolehkan menghadiahkan amal kepada mayit selama amal itu memungkinkan untuk dihadiahkan. Termasuk amal bacaan Quran, zikir, dan seterusnya. Namun ada amal yang dia sama sekali nggak bisa dihadiahkan. Dengan sepakat seluruh kaum muslimin empat madhab. Apa itu? Amal iman Islam. Sehingga keluarga saya kafir misalnya. Ada orang yang punya keluarga kafir. Saya mau menghadiahkan setengah iman saya untuk mereka. Nabi saja nggak bisa ya. Apalagi manusia biasa. Karena itu, tidak semua amal bisa dihadiahkan. Ya, ada amal yang sama sekali tidak bisa dihadiahkan. Anda tanya kepada orang-orang yang suka menghadiahkan bacaan Quran dan seterusnya. Ada nggak di antara mereka yang punya keluarga kafir? Ada misalnya. Baik, kenapa lu nggak hadiahin setengah iman lu kepada mereka? Ya nggak bisa. Ya makanya, ini salah satu di antara dalil menghadiahkan amal itu tidak semuanya ada yang bisa diterima. Nah, dalam madhab Syafi'iyah, seperti ini juga nggak bisa. Sebagaimana itu juga nggak bisa. Sehingga kalau dalam madhab Syafi'iyah, kalau tidak disebutkan dalam dalil, maka pada asalnya tidak bisa. Intinya dalam hal ini masih ada ranah khilaf. antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan, antara yang mengatakan bisa dan tidak bisa. Baik. Selanjutnya kita akan beralih ke mauquf lahu. Mauquf lahu. Kita hapus terlebih dahulu. Baik, cukup insya Allah. Mauquf lahu artinya adalah pihak yang mendapatkan manfaat dari objek wakaf. Tadi sudah kita sebutkan di awal ya. Pihak yang mendapatkan manfaat dari objek wakaf. Siapakah pihak yang mendapatkan manfaat dari objek wakaf ini? Para ulama membagi menjadi dua. Pertama, ada mauquf lahu yang dia bersifat umum. Sehingga untuk kepentingan masyarakat, untuk masyarakat umum. Untuk masyarakat umum. Ada mauquf lahu. Ada mauquf lahu untuk keluarga. Untuk keturunan. Zuriyah atau kerabat, keluarga. Jika objek wakaf itu diperuntukkan untuk masyarakat umum, sehingga siapapun boleh mengakses, boleh memanfaatkan, boleh tidur di sini, boleh sholat di situ, boleh ibadah di situ, atau sesuai dengan peruntukannya, boleh belajar di sini kalau itu sekolah, boleh berobat di sini kalau itu rumah sakit, maka objek yang atau mauquf lahu yang bentuknya masyarakat umum ini disebut dengan wakaf khairi. Disebut dengan wakaf khairi atau wakaf sosial. Sehingga dia digunakan untuk kepentingan sosial. Sedangkan wakaf yang di mana orang yang memanfaatkannya hanya terbatas untuk keluarga dan kerabat, ini disebut dengan wakaf zurri. Disebut dengan wakaf zurri atau wakaf ahli. Barangkali Bapak Ibu yang sudah pernah ikut kajian seputar pengantar ilmu waris, sudah pernah mengenal ini ya. Wakaf zurri atau wakaf ahli adalah wakaf yang peruntukannya hanya khusus untuk keturunan atau kerabat. Misalnya ada orang yang menyampaikan, rumah ini tidak saya jual, lahan di sini tidak saya jual, tapi saya peruntukkan untuk kerabat-kerabat saya dan anak keturunan saya. Nah, ketika dia sudah menyampaikan seperti itu, berarti dia wakafkan lahan itu dan diperuntukkan untuk seluruh anggota keluarganya. Dalil tentang wakaf dzurri, dalilnya adalah hadis kebun Bayruha. Kebun Bayruha. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah mendengar kebun Bayruha ya. Kebun itu nilainya mahal karena dua hal. Pertama, tingkat kesuburan, tingkat produktivitas. Yang kedua adalah masalah lokasi. Ada orang punya tanah subur, tapi jauh di ujung sana. Ya, siapa yang mau ngelola? Males dia. Tapi kalau tanah itu subur, tapi di dekat kampung, aksesnya gampang, orang ketika mau mengelola mudah, maka nilainya jadi mahal. Jadi kebun Bayruha, ini kebun kurma, yang dimiliki oleh Abu Talha, radhiyallahu anhu. Abu Talha adalah ayah tirinya Anas bin Malik. Kebun ini di dekat Masjid Nabawi. Artinya di jantung kotanya, kota Madinah. Dan dia termasuk kebun yang subur. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka Abu Talha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, tidak ada amal yang ahabbu ilayya yang lebih aku sukai wa anfas dan yang lebih bernilai melebihi kebun Bayruha. Maka aku jadikan kebun Bayruha itu fisabilillah. Silahkan Anda gunakan sesuai bima arakallah, sesuai dengan bimbingan yang Allah berikan kepada Anda." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bah, bah." Bah, bah itu artinya ungkapan heran ya. Mungkin kalau bahasa kita, wah, wah. Hadza malun rabi, hadza malun rabi. Ini adalah harta yang sangat mahal, harta yang sangat mahal. Wa inni ara, kemudian Nabi SAW memberikan saran, wa inni ara an taj'alahu ila aqaribika. Dan menurutku, kau bisa jadikan kebun Bayruha ini untuk kepentingan kerabat dan keluargamu. Kemudian Abu Talha pun menuruti apa yang disarankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kebun Bayruha ini diwakafkan untuk seluruh anggota keluarganya. Dan itulah yang dimaksud dengan wakaf dzurri. Maka siapa yang menjadi keturunannya, keluarganya, dia boleh memanfaatkan kebun itu. Tapi dia tidak boleh dimiliki secara pribadi, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Sudah bukan lagi milik pribadinya, tapi menjadi milik umum. Nah, terus nanti kalau kerabat atau keturunan, nadirnya siapa? Ya, sama sebagaimana wakaf sosial bisa nunjuk orang untuk jadi nadir. Ini juga sama. Ya. Nanti bisa nunjuk salah satu anggota keluarga, untuk jadi nadir. Sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Baik. Praktek real, Pak, untuk wakaf dzurri di negara kita seperti apa? Praktek realnya saya temukan di dua daerah. Pertama di Jawa, yang kedua di Padang. Insyaallah, ya. Model wakaf dzurri ini kita jumpai ada di rumah. Ini juga rumah, ya. Yang satu namanya rumah Tabon. Yang satu namanya rumah Gadang. Jika objek ini tidak ingin diwariskan, maka bisa dijadikan sebagai objek wakaf dzurri. Sehingga orang Jawa punya pemahaman, ini rumah peninggalan simbah. Dulu simbah berpesan, nek iso aja didol. Kalau bisa jangan sampai dijual. Jangan sampai kepegang ke tangan orang lain. Akhirnya, Simba berpesan kepada anak-anaknya, wes kabeh iso ning kene semuanya boleh di sini, artinya boleh memanfaatkan rumah itu, tapi jangan dijual. Sehingga dia tidak dimiliki oleh salah satu dari keturunannya, tapi dimiliki bersama. Terus gimana? Itu bukan objek warisan. Rumah Tabon atau rumah Gadang, kalau dia sudah diikrarkan oleh pemiliknya sebagai rumah yang tidak boleh dijual, tidak boleh dimiliki oleh salah satu pihak, berarti ini bukan objek warisan. Bukan objek warisan. Karena bukan objek warisan, maka dia tidak bisa diwariskan. Terus gimana? Ya biarkan seperti ini. Saya kasih catatan, jika pemiliknya tidak ingin diberikan kepada salah satu dari anak keturunannya. Saya pengennya semuanya boleh memanfaatkan, boleh menikmati. Dan bukan milik salah satu dari mereka. Nggak boleh dijual. Nah, berarti ini diwakafkan untuk wakaf dzurri tadi. Untuk wakaf dzurri. Sehingga bisa diwakafkan untuk seluruh anak keturunannya. Maka dia tidak dijadikan sebagai objek warisan karena itu tidak dipindahkan hak kepemilikannya ke salah satu keturunan. Tapi kalau misalnya, ya nanti pokoknya jangan sampai dijual ke orang lain. Terserah kalian nanti cara memilikinya gimana. Oh, berarti itu diwariskan. Cuman jangan sampai dijual. Maka kalau masih diwariskan, tapi jangan sampai dijual, boleh dilakukan. Dan nanti jika ada salah satu yang mau memiliki, berarti dia harus nyusui. Nyusui itu bahasa Indonesia-nya apa? Memberi ganti ya, kepada saudara-saudara yang lain. Sehingga kalau misalnya ada satu objek yang ini mau dijadikan sebagai objek waris. Ini dimiliki oleh 6 orang. Anak laki dan perempuan. Lalu mereka sepakat, wah ini diserahkan saja ke satu orang. Satu ini ingin memilikinya. Baik, berarti yang satu ini nanti membayari ke saudara-saudaranya yang lain. Dengan harga sesuai dengan yang disepakati, ya. Apakah harus pakai harga pasar, Pak? Ya, idealnya seperti itu, agar tidak ada unsur kedzaliman. Wallahu ta'ala. Baik, sampai di sini kita baru membahas dari sisi subjek wakaf. Dan kita masih punya pembahasan tentang objek wakaf. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung, bisa disampaikan melalui nomor yang sudah tersedia. Kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanyakan hukum wakaf barang dalam atau dalam hal ini Al-Qur'an, buku-buku Islam itu bagaimana? Kemudian nomor 2, apakah boleh perantara wakaf mendapat keuntungan? Misal ada sebuah penerbit buku atau Al-Qur'an yang memiliki program rutin wakaf buku atau Al-Qur'an. Bagi siapa yang berhasil mengumpulkan uang kemudian dibelikan buku atau Al-Qur'an untuk diwakafkan, maka akan mendapat fee dari penerbit tersebut. Bagaimana hukumnya seperti ini, Ustaz? Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Masya Allah. Baik. Termasuk di antara wakaf yang diperbolehkan adalah wakaf buku Al-Quran, karena dia objek yang bisa bertahan dan bisa dimanfaatkan untuk kaum muslimin. Karena itu bisa mewakafkan buku Al-Quran, kitab-kitab ulama maupun yang lainnya. Sehingga wakaf ini termasuk wakaf yang sah. Selanjutnya, bagaimana kalau misalnya panitia wakaf mendapatkan manfaat? Ya? Insya Allah nanti akan kita bahas lebih detail tentang masalah ini bersama Ustadzuna, bersama guru kita Al-Ustadz Aris Munandar Hafizahullah Ta'ala. Karena saat ini sedang viral ya, tentang kasus panitia penyalur donasi mendapatkan manfaat dari dana donasi tersebut. Termasuk tadi ya, dia mengumpulkan dana dari masyarakat untuk pembelian wakaf Quran. Setelah terkumpul misalnya 5 juta, lalu dia belanja Quran. Belanja Quran, kemudian dikasih fee oleh penerbit. Idealnya fee itu idealnya adalah dikembalikan kepada para wakif. Tapi karena wakif inginnya saya sudah serahkan semua uang itu. Baik, berarti fee itu diwujudkan dalam bentuk objek wakaf yang lain. Sehingga misalnya fee ini cukup untuk beli 5 Quran, maka belikan 5 Quran. Kemudian diwakafkan semuanya. Terus pengelola ini dapat apa? Kalau dia ingin mendapatkan ujro, maka dia bisa minta kepada para wakif. wakaf Quran plus ada ujrohnya. Ujrohnya adalah sekian. Sehingga misalnya per satu wakif diminta ujrohnya 5.000. Maka dia wakaf plus ujroh 5.000. Kalau dia ingin ujroh. Tapi kalau dia tidak ingin ujroh, tidak ingin fee. Ya saya ini murni kerja sosial. Kalau murni kerja sosial, jangan mengharapkan ujroh. Sehingga dia dapatkan semuanya, dia belanjakan semuanya, sudah selesai. Tidak mengharapkan ujroh. Wallahu alam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya mengenai KPR dan waris, boleh Ustaz? Silakan Bapak. Oke Ustaz. Jadi gini Ustaz, ini ada hitungannya gitu Ustaz. Jadi waktu di tahun 2000 si A beli rumah senilai 300 juta dengan KPR di bank. Cicilannya itu 3 juta per bulan selama 20 tahun. Nah, tapi di tahun 2010 itu si A tidak sanggup lagi melanjutkan cicilan dan dilanjutkan oleh si B. Tapi si A tetap tinggal di rumah itu begitu. Total yang sudah dibayar cicilannya selama 10 tahun itu 360 juta termasuk bunganya. Nah, jadi janji-janjinya nanti kalau cicilannya lunas, si A dan si B ini akan memiliki rumah itu secara bersama-sama. Nah, di tahun 2019 si A meninggal dan si B tetap membayar cicilannya sampai lunas di tahun 2020. Saat ini rumahnya dinilai sekitar 1M oleh appraiser lah gitu Ustaz ya. Nah, sekarang yang jadi masalah gini Ustaz, berapa yang bagian dari si B yang boleh diambil gitu? Karena kalau kata ahli warisnya kan di 2010 itu sebenarnya sudah cicilan 360 juta sehingga pokok sudah lunas. Jadi B sebenarnya tidak punya hak gitu di sana gitu. Karena sisanya itu adalah ribanya. Nah, jadi sekarang bingung gitu Ustaz. Masya Allah. Mohon bantuannya gitu Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa memahami kasusnya ya. Baik. Pertama yang perlu kita sarankan adalah kami berharap agar penyelesaian masalah ini tidak hanya mengedepankan pendapat masing-masing pribadi, tapi ada penengahnya dari seorang ustadz alusunnah yang dia paham tentang bagaimana bermuamalah yang benar, agar jangan sampai ada pihak yang dizalimi. Tayib, sehingga kalau ada penengah ustadznya, maka nanti bisa disesuaikan dengan aturan sesuai dengan apa yang dipahami oleh sang ustadz. Yang kedua, dari apa yang tadi Bapak sampaikan, ketika si A dan si B melakukan kesepakatan, kemudian si A mati, maka kesepakatan itu tidak otomatis batal. Ini jadikan sebagai kaidah ya. Jika si A dan si B melakukan kesepakatan, lalu salah satu pelaku kesepakatan itu mati, maka kesepakatan ini tidak jadi batal. Terus gimana? Dilanjutkan oleh anak keturunannya jika ada konsekuensinya. Karena kalau kesepakatan itu batal begitu saja, akan merugikan pihak yang lain. Masalah ini muncul, kemudian terjadi sedikit sengketa tadi, karena si A meninggal. Coba kalau si B selesai melunasi utangnya si A, sampai di tahun 2020 dan si A masih hidup, pasti nanti akan diselesaikan sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Nah, karena di 2019 si A sudah meninggal, padahal selesainya cicilan di 2020, apakah kesepakatan antara A dan B kemudian dibatalkan? Lalu keturunannya si A, dia tidak memberlakukan kesepakatan B dengan bapaknya. Kalau ini dilakukan, maka nanti jadinya mendolimi salah satu pihak. Selesaikan dulu kesepakatan itu dan konsekuensinya, baru setelah itu kesepakatan tersebut dibatalkan. Baik. Kalau tadi dari kasus yang kami pahami, terlepas dari akad A dengan bank. Terlepas dari akad A dengan bank. A melakukan akad dengan bank dengan akad riba. Dan itu kesalahan si A. Semoga Allah mengampuni si A, karena beliau sudah meninggal dunia. Yang itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Sehingga bank akan tetap mempertahankan. Oh, tidak bisa. utang 300 juta, 20 tahun dibayar 300 juta, bank nggak bakalan mau. Sehingga kalau dibayarkan pokoknya saja, dan itu A sendiri yang bertanggung jawab, mungkin A tidak akan bisa melakukannya. Makanya tadi si A nggak sanggup, lalu dilanjutkan oleh si B. Baik, jika si B membayar, si B ini kan berarti bukan pihak bank, tapi dia pihak yang di-hire, diajak oleh si A, untuk ikut menutupi kewajibannya. Sehingga si B membayar itu membayarnya apa? Kewajiban si A atas kesepakatan dia dengan pihak bank. Paham di sini ya? Lupa itu kan riba. Lah riba kan pelakunya si A. Kalau gitu, silakan si A selesaikan sendiri dengan bank agar ribanya tidak dibayarkan. Kalau itu bisa, berarti apa yang sudah dibayarkan si A sudah menutupi dari kewajiban pokoknya, plus si A pun sudah membayar sisanya yaitu 60 juta. Tapi kan itu tidak dilakukan oleh si A. Lalu dia minta bantuan si B untuk nutupi sisa kewajibannya. Nah, karena itu berarti di posisi ini B punya hak terhadap objek tersebut. Terus berapa haknya? Yang dijadikan sebagai acuan adalah nilai total utang. Si A sudah membayar senilai 360 juta. Si B membayar berapa? Ya, anggaplah misalnya si B membayar 240 juta, sehingga totalnya jadi 600 juta. Bisa dipahami di sini ya? Totalnya jadi 600 juta. Baik, lalu dilakukan persentase. Tinggal dibuat perbandingan. Coba kita tuliskan ya. Jadi kalau objek tadi, kita bicaranya begini ya, kewajiban A. Kewajiban A adalah bayar pokok plus bunga. Pak, apa dasar hukumnya bunga ini diwajibkan? Dasar hukumnya adalah si A melakukan kesepakatan dengan bank. Si A membuat kesepakatan dengan pihak bank untuk melakukan transaksi riba. Ya, ini kesalahan si A dan kita berharap semoga Allah mengampuni si A. Apalagi si A sudah, mungkin barangkali si A sudah bertobat sebelum beliau meninggal dunia. Dan karena kesepakatan inilah, kemudian si A diwajibkan bayar ini. Nah, si A nggak sanggup nih melunasi total ini. Yang itu kalau 20 tahun, misalnya nilainya 600 juta, misalnya ya. Selama 20 tahun. Maka dibantu oleh B. Dibantu oleh B. B itu kepentingannya cuma di objek ini saja. Dia tidak berkepentingan dengan akad A dengan bank. Kepentingan B adalah di objek ini, di mana dia diminta bantuan oleh si A untuk menutupi sampai 600 juta. Nah, dari total nilai aset yang itu modalnya adalah 600 juta, si A sudah membayar 360. Si B berarti sisanya 240. Berarti hak B berapa? Ya, tinggal dibuat perbandingan ya. Di sini ada hak A dan hak B. Hak A berarti 360 dibagi 600 ya. Kali 100%. Berapa ini, Bang? Ya, 1/6. Kok 1/6? 0,6. 0,6. 60%. Berarti kita bisa hitung hak B 240 dibagi 600. Sisanya ya, 40%. Sehingga jika nilainya 1M, ya, maka 1M ini untuk ahli warisnya A dapat 600 juta. Untuk B dia dapat 400 juta. Baik. Kalau ahli warisnya A enggak ngasih B, ya berarti dia harus kembalikan semua yang dibayarkan oleh B, sehingga dia harus kembalikan semua yang dibayarkan oleh B saat B itu membantu cicilannya ke bank. Kembalikan. Kalau dia enggak mau, berarti lakukan pembagian ini. Sehingga pilihannya lakukan pembagian seperti ini, atau keluarganya A kembalikan senilai uang yang pernah dibayarkan oleh B. Kalau seperti itu berarti kesepakatannya dibatalkan, kemudian diselesaikan dengan islah. Namun kalau ini kesepakatannya dilanjutkan sesuai dengan kesepakatan antara A dan B. Jadi A melakukan kesepakatan dengan B, anggaplah misalnya tahun 2010 ya, sejak A tidak bisa membayar. Maka saat kesepakatan ini dilakukan, di tahun 2019, si A meninggal. Ini tetap lanjut dengan B, kesepakatannya. Lalu dilanjutkan oleh ahli waris. Nah, solusinya, jika kesepakatan ini dilanjutkan, ya jadinya kayak gini. Tapi kalau kesepakatan ini mau dibatalkan, berarti keluarga A harus mengembalikan utangnya ke B. Senilai cicilan yang pernah dibayarkan oleh B, yaitu 240. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kami pahami. Dan tetap kami sarankan, mungkin Anda bisa minta pertimbangan ustadz yang ada di situ, kira-kira bagaimana yang tepat agar jangan sampai terjadi sengketa berkepanjangan. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Fikum barakam. Ustaz, mau nanya, saya punya rencana haji dan umroh. Saya lagi nabung. Tapi saya pengen wakaf. Mana yang saya dahulukan? Dan bagaimana keutamaannya? Jazakallahu khairan. Wa jazakum khairan. Semuanya adalah amal utama. Dan haji itu wajib. Dan kalau Anda bisa punya proyeksi, insya Allah kalau saya nabung, saya bisa haji. Maka Anda harus nabung. Agar nanti bisa menunaikan kewajiban ini. Terus bagaimana kalau ada keinginan untuk wakaf? Ya, kalau tidak bisa dalam jumlah besar, berarti Anda bisa wakaf untuk nilai yang kecil. Dalam satu pembebasan lahan ini, misalnya dibutuhkan dana senilai 5M. Anda langsung wakaf 50 ribu. Nah, misalnya. Berarti seperberapa mil itu? 0,00. Tidak apa-apa. Berarti Anda punya dengan nilai 50 ribu atau 500 ribu. Nah, berarti sepersekian persen. Tidak masalah. Yang penting Anda turut wakaf. Sehingga dengan demikian Anda bisa ikut wakaf. Di saat yang sama juga tidak mengganggu terlalu banyak tabungan yang nantinya Anda akan siapkan untuk kegiatan haji. Wallahu ta'ala alam. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, islamik atau dalam bentuk barang, bukan uang, Ustaz. Bagaimana caranya? Madinah Islamic Primary School. Studio ANB Channel itu di Madinah Islamic Primary School. Kalau Anda mau wakaf ke sini dalam bentuk barang, bisa yang kira-kira bisa dimanfaatkan untuk kegiatan live. Apa ya? Masih butuh kamera nggak? Alhamdulillah sudah terpenuhi ya. Apalagi yang dibutuhkan? Ya, nanti mungkin bisa ditanyakan ke nomor ANB Channel. ANB Channel butuh alat apa yang kira-kira bisa diwakafkan. Tapi kalau bendanya bukan, bendanya bukan bagian itu. Lah bendanya apa? Piring, gelas, dan seterusnya. Oh, insya Allah kita juga terima wakaf. Nanti bisa digunakan kalau selesai pandemi, kadang ada acara kegiatan makan bersama wali santri atau bersama para jamaah. Kita bisa manfaatkan itu. Jadi intinya, perlu tahu bendanya apa dulu, sehingga kalau Madinah Islamic Primary School bisa memanfaatkan, akan kami manfaatkan. Syukur-syukur, Alhamdulillah, Anda mau wakaf benda dalam bentuk Pajero atau CRV. Nah, itu insya Allah sangat menerima untuk kendaraan operasional. Ya. Barangkali. Tapi kalau bentuknya yang lain, yang kami mungkin tidak bisa mengelolanya. Oh enggak, Pak Ustadz. saya mau wakaf gilingan padi. Nah, itu mohon maaf ya. Madinah Islamic Primary School tidak bisa mengelola yang seperti ini, sehingga Anda bisa wakafkan ke tempat yang lain. Karena itu kami perlu tahu benda apa yang diwakafkan. Tapi kalau wakafnya dalam bentuk uang, nanti bisa Anda transfer melalui rekening wakaf Madinah Islamic Center yang dikelola oleh Yayasan Amal Abadi Indonesia ke transfer bank Syariah Mandiri di nomor rekening 7441 itu adalah YAAI, Yayasan Amal Abadi Indonesia. 7441217441 atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia. Dan konfirmasi ke nomor yang sudah tersedia di Lotret, bisa di nomor WA atau nomor telepon. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.